Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَلِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ شَرَ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دُلَالَةٍ وَكُلَّ دُلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala bisa hadir kembali di majelis ilmu yang merupakan majelis yang Allah ridhoi, yang Allah perintahkan kita untuk hadir di dalamnya, majelis yang dibacakan di dalamnya kitabullah dan sunnah rasul, yang ada ketenangan di dalamnya. Kita merasakan tenang, tentram dan nyaman ketika hadir di majelis ilmu, karena memang Allah mengutus para malaikatnya untuk menaungi majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya kitabullah dan sunnah rasul. Allah turunkan rahmatnya dan orang-orang yang hadir didoakan oleh para malaikat agar diampuni oleh Allah, dan didoakan oleh para hewan-hewan, ikan-ikan di lautan, di sungai, semuanya mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu di rumah Allah Ta'ala. Semoga nikmat ini terus Allah berikan terus sampai kita mati, sampai kita berjumpa dengan wajah Allah. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ya khawati fillah, kita masih mentadaburi ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-26, dan insyaallah sekaligus hari ini kita akan membaca tafsir ayat Allah surah Al-Baqarah ayat yang ke-27 insyaallah taala. Kemarin kita telah membaca firman Allah Taala dan juga tafsirnya yang ke-26, di mana Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat permisalan seekor nyamuk sama fokoha atau apa yang di atas itu. Ada juga ulama yang menafsirkan atau yang lebih rendah dari nyamuk, di atas nyamuk atau di bawah nyamuk. Allah gak malu. Kenapa malu? Karena Allah menjelaskan kebenaran kok. Menerangkan al-haq. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman. Fa ya'lamun, mereka tahu. Annahul haq, bahwasanya permisalan-permisalan itu benar. Haq, mengandung kebenaran. Sesuai, pantas, cocok. Min rabbihim, dan itu datangnya dari Allah. Ya, Allah sebut tentang al-ang, permisalnya seperti al-angkabut, seperti laba-laba. Nah, permisalan mereka seperti orang yang berada dalam kegelapan, yang menyalakan api dalam keadaan ditutupi dengan mendung, turun hujan, disambar petir dan guru. Permisalan-permisalan ini semua Allah yang buat. Maka orang yang beriman yakin itu dari Allah, itu adalah benar. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, fayaqulun, maka mereka berkata, madza aradallahu bihadza masala, apa yang diinginkan oleh Allah dengan misal-misal seperti ini, dengan contoh-contoh seperti ini, dengan membuat perumpamaan-perumpamaan seperti ini, apa yang Allah inginkan? Yudhillu bihi katsirah, dengan permisalan ini banyak orang yang Allah sesatkan. Wayahdi bihi katsira, dan dengan permisalan ini banyak juga orang yang Allah beri hidayah. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah Allah menyesatkan dengan permisalan ini kecuali orang-orang fasik. Sifat-sifat orang fasik Allah sebutkan dalam ayat setelahnya. Allah menyatakan orang-orang fasik adalah alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang mereka yang kuduna ahdallah min ba'di mitsaqi, mereka membatalkan, mereka membatalkan perjanjian setelah perjanjian itu kokoh. Wa yaqta'una ma amara Allah, dan orang-orang fasik adalah orang yang memutus apa yang Allah perintahkan bihi, dengannya ayusola, untuk disambung. Allah perintahkan untuk disambung, malah dia putus. Itu orang fasik namanya. Wa yufsiduna fil ardh, orang fasik adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, melakukan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Itu orang-orang fasik namanya. Ulaika humul khasirun, maka orang-orang fasik itu, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebagian tafsirnya sudah kita baca. Maka pada subuh hari ini kita lanjutkan. Summa dzakara hikmatuhu fi idlali mayudilluhum wa anna dzalika adlun minhu ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan hikmah dalam menyesatkan orang-orang yang Allah sesatkan. Jangan kamu bilang Allah itu zalim. Kasihan ya. Kenapa Allah sesatkan mereka ya? Kemudian kalian menuduh Allah zalim. Jangan. Allah menyesatkan seseorang itu bentuk keadilan Allah. Allah menyebutkan hikmah di dalam menyesatkan orang-orang yang Allah sesatkan. Wa anna dzalika adlun minhu ta'ala, justru yang demikian itu menunjukkan keadilan Allah Ta'ala. Faqala, di mana Allah berkata, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah Allah menyesatkan dengan permisalan itu kecuali orang-orang yang fasik. Wajar Allah jadikan mereka sesat karena kefasikan mereka. Gara-gara fasik, mereka menjadi orang yang sesat. Penyebab mereka menjadi orang yang sesat adalah mereka berbuat kefasikan. Apa artinya fasik? Fasik ay artinya al-kharijina an ta'atillah. mereka keluar dari ketaatan kepada Allah, itu artinya fasik. Dia tidak mau taat kepada Allah. Ketika seorang itu enggak mau taat kepada Allah, wajar Allah jadikan dia orang sesat. Jangan kamu menuduh Allah zalim. Tidak, Allah enggak pernah berbuat zalim. Allah tidak menyesatkan kecuali karena memang mereka itu pantas untuk disesatkan. Karena mereka fasik. Karena mereka tidak taat kepada Allah. Fasik maknanya adalah al-mu'anidina lirusulillah. Fasik karena mereka menentang Rasul-Rasul Allah. Mereka menentang sunnah-sunnah Rasul. Wajar dong, orang yang mereka menentang sunnah Rasul, kemudian Allah jadikan mereka orang sesat. Pas kan? Adil itu namanya. Dia menentang sunnah Rasul, bahkan mengerjakan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Wajar kemudian Allah jadikan dia sesat. Alladzina sar al-fisq al-fusq wasfuhum, yang jadilah kefasikan itu menjadi sifat mereka. Selalu nentang, selalu enggak taat dengan perintah Allah, selalu menentang sunnah-sunnah, menjadi sifat mereka. Fala yabghuna bihi badala, dan mereka tidak mau menukar kefasikan itu dengan ketaatan, dengan ittiba' sunnah. Enggak mau dia, enggak mau ditukar. Sifat kefasikan itu sudah melekat pada diri mereka. Tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat dengan sunnah Rasul. Didakwai, diseru untuk taat, enggak mau. Diajak untuk beribadah sesuai sunnah Rasul, enggak mau. Maka faqtadat hikmatuhu ta'ala idlaluhum. Maka konsekuensi hikmah Allah Ta'ala mengharuskan Allah menyesatkan mereka. Ini konsekuensinya. Orang yang enggak mau taat kepada Allah, orang yang enggak mau taat kepada Rasul, maka konsekuensinya Allah menyesatkan mereka. Kenapa? Solahiyatihim lilhuda. Maka konsekuensi hikmah Allah, Allah menyesatkan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak pantas mendapatkan hidayah. Wah, orang nentang kok, ngeyel kok, enggak mau taat pada Allah kok, enggak mau taat dengan sunnah Rasul. Maka pantas mereka menjadi orang yang sesat karena mereka tidak pantas menjadi orang, tidak pantas mendapatkan petunjuk. Kama iktadat hikmatuhu wa fadluhu hidayah manittasafa bil iman wa tahalli bil a'malis shalih. Sebagaimana hikmah Allah mengharuskan, hikmah Allah dan fadilah Allah, keutamaan Allah mengharuskan memberikan hidayah kepada orang yang disifati dengan keimanan dan menghiasi diri mereka dengan amal-amal soleh. Ketika seseorang itu beriman kepada Allah dan dia buktikan keimanannya, dia hiasi dirinya, dia hiasi keimanannya dengan amal soleh, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, mengerjakan sunnah-sunnah Rasul, meninggalkan kebid'ahan, hikmah Allah mengharuskan dia mendapatkan hidayah. Maka wajar kalau Allah jadikan dia mendapat petunjuk, dibimbing oleh Allah, dimudahkan untuk beramal soleh, ditakdirkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ditakdirkan bisa mengerjakan amal-amalan yang kebaikan-kebaikan. Ini konsekuensi dan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal fisku nau'an, kefasikan itu ada dua macam. Satu, naw'un mukhrijun minad din. Ada kefasikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, menjadi kafir. Contohnya kefasikan yang dilakukan oleh iblis. Iblis dari kalangan jin, fafasaka an amri rabbi, dan dia fasik. Dari dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya. Ketaatannya menyebabkan kefasikan dia menyebabkan dia keluar dari Islam, kafir. Tidak mau tunduk pada Allah, sombong, membanggakan diri. Ini menyebabkan kefasikan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Wa huwa al-fisq, dan dia adalah kefasikan al-muqtada lil khuruj min al-iman. Kefasikan yang konsekuensinya dia keluar dari iman, mengharuskan dia keluar dari iman. Disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam, perintah langsung dari Allah, dia nolak, dia nentang, dia enggak mau. Dia ngeyel, dia menyombongkan diri. Ngapain aku sujud dengan Adam? Dia dari tanah kok, saya dari api, saya lebih mulia. Allah yang perintahkan, dia nolak, enggak taat pada Allah. Maka kefasikan ini yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Kalmazkur fi hadhihi ayah, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul, bahkan membuat makar, mengolok-ngolok agama Allah, maka menyebabkan kefasikan yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Wanahwihi, dan seperti ayat-ayat yang lainnya. Ini macam kefasikan yang pertama, kefasikan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Yang kedua, wanau'un ghairu mukhrijun anil iman, ghairu mukhrijin anil iman, kefasikan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keimanan, dia tetap menjadi orang beriman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian suatu berita dari orang yang fasik, dari orang yang bermaksiat, ya, maka fatabayyanu, cari kepastian dulu, tabayun dulu, cross check dulu, datangi, tanya kepastiannya, jelasnya. Kenapa? Karena kefasikan yang dilakukan belum menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Gara-gara kemaksiatan yang dilakukan, biasanya timbullah fitnah. Maka cross check dulu. Jadi fasik itu ada dua, kefasikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dan ada juga kefasikan yang tidak menyebabkan seorang itu keluar dari keislaman, tidak keluar dari Islam, masih tetap muslim, tapi dia fasik karena banyak maksiat yang dia lakukan. Summa wasafal fasiqin, kemudian Allah mensifati orang-orang yang fasik dengan menyatakan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Kemudian Allah mensifati orang-orang fasik itu, di antara perbuatan mereka adalah yanquduna ahdallahi, membatalkan perjanjian kepada Allah setelah di perjanjian itu kokoh. Ini ciri-ciri orang fasik. Ciri-ciri orang fasik adalah suka ingkar janji. Sudah janji, bahkan janjinya sudah dikuatkan dengan kewajiban-kewajiban. Bahkan dia yang mewajibkan, dia menentukan, dia memberikan syarat-syarat, peraturan-peraturan. Sudah mantap, kemudian dia ingkari. Ini kefasikan. Ingkari janji. Suma wasafal fasikin, kemudian Allah mensifati orang-orang fasik. Faqala, di mana Allah menyatakan, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mereka membatalkan perjanjian kepada Allah setelah perjanjian itu kokoh. Wa hadza ya'umul ahd alladzi bainahum wa bainahu. Ini umum. Naam, perjanjian kepada Allah antara dia, antara mereka dengan Allah Ta'ala. Dan juga walladzi bainahum wa baina ibadihi, perjanjian dia dengan hamba dan makhluk yang lainnya. Dia janji dengan Allah, berazam, bernazar, bertekad, tapi ternyata dia ingkari. Dia enggak penuhi janjinya. Dan juga dengan makhluk, dengan manusia yang lainnya. Janji dengan temannya, dengan sahabatnya, dan kawannya, janji, ternyata dia enggak penuhi. Ini termasuk kefasikan umum di sini. Alladzi akiduhu 'alaihim bil mawasik as-sakila wal ilzamat. Yang janji itu dikuatkan dengan kewajiban-kewajiban, keharusan-keharusan. Nah, janji dia, saya pasti, saya akan, saya. Nah, dengan mewajibkan dengan perkara-perkara sebenarnya enggak wajib, tapi dia wajibkan. Fala yubaluna bitilkal mawasik. Tapi kenyataannya ternyata dia tidak peduli dengan janji yang dia telah kokohkan tadi. Wallahi saya akan begini begitu. Wallahi dengan nama Allah. Nah, tetapi dengan seenaknya dia mengingkari janjinya. Nah, dia tentukan tanggalnya, dia tentukan harinya, dia tentukan tempatnya. Dia pastikan. Kemudian dia ingkari. Dia khianati. Nah, ini kefasikan. Nah, fala yubaluna bitilkal mawasik, dan dia tidak peduli dengan janji yang telah dia kokokkan tadi. Bal yanqudunaha wa yatrukuna awamirihi wa yatrukuna nawahihi wa yanquduna al-uhud allati bainahum wa bainal khalq. Bahkan mereka mengingkari dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Bahkan mereka membatalkannya dan mereka meninggalkan perintah-perintah Allah. Padahal tadinya wallahi, wallahi demi Allah, aku bukan begini dan begitu. Tapi dia tinggalkan. Wa tarkibuna nawahi, dan mereka mengerjakan larangan-larangan Allah. Yang diperintahkan ditinggalkan, yang disuruh tinggalkan malah dikerjakan. Apa yang dilarang malah dilakukan. Wa yanquduna al-uhud allati bainahum wa bainal khalq, dan dia membatalkan, mengingkari janji kepada makhluk, kepada orang lain. Ini ada kefasikan. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusalah. Ini yang pertama. Yang kedua, sifat-sifat orang fasik. Kalau yang pertama tadi, ingkar janji dengan Allah, dia bersumpah, dia berjanji, dia ingkari. Dengan manusia dan makhluk, dia bersumpah, dia berjanji, ternyata dia ingkari. Ini sifat fasik, orang-orang fasik yang pertama, suka ingkar janji. Yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala. Dia memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa yang Allah perintahkan untuk disambung malah dia putus. Ini sifat yang kedua. Maksudnya bagaimana? Wa hadza yadkhulu fi asya'un katsirah. Dan ini masuk padanya banyak perkara. Perkara banyak masalah yang masuk dalam ayat ini. Fa inna Allah amarna an nasila ma bainana wa bainahu bil iman bihi wal qiyamu bi ibudiyatihi. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita an nasila ma bainana. Allah memerintahkan kita untuk menyambung hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dan menyambung hubungan kita dengan cara Allah dengannya menyambung hubungan kita dengan Allah, antara kita dengan Allah. Bagaimana caranya?